Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Wa laqad khalaqna al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Telah disampaikan makna wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami mengetahui apa saja bisikan-bisikan kalbunya. Tadi sampaikan bahwa biasanya waswasah, dalam bahasa kita waswas itu biasanya bisikan-bisikan jahat, jelek. Tetapi kalau kami bacakan dari tafsir Ibnu Katsir, ya, dari tafsir Ibnu Katsir, nah, meliputi bisikan-bisikan baik dan bisikan-bisikan jahat, semuanya ya, umum. Dan telah disampaikan pula bahwa yaitu hadis Nabi SAW menjelaskan inna allaha tajawaza min ummati ma haddathat bihi anfusuha ma lam takallam atau ta'mal, bahwa Allah mengampuni dari umatku bisikan-bisikan kalbunya selama tidak diucapkan dan tidak dikerjakan, ya, kecuali jika hal itu menjadi apa, artinya tidak terkena hukum jika hanya sebatas bisikan-bisikan kalbu, hati, tidak sampai diucapkan atau tidak sampai dikerjakan, kecuali jika itu menjadi apa? Hah? Meskipun di kalbu tapi tetap terkena hukum, ada ganjarannya jika menjadi, hah? Menjadi apa? Keyakinan, i'tiqad. Jika menjadi i'tiqad. Baik. Bagaimana dengan niat? Nah, nanti akan dijelaskan. Nah, akan disampaikan nanti hadis yang menunjukkan tentang niat. Ya. Baik. Yang jelas kita sama-sama mengetahui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Amalan-amalan itu dikerjakan dengan niat dan setiap orang mendapat ganjaran sesuai niatnya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya sendiri. Urat leher yang dimaksud di sini sebagaimana dipertegas oleh Ibnu Uthaimin dalam tafsirnya, tafsir surat Qaf, yaitu al-audaj. Ya, al-wadjan, di leher itu ada dua urat leher yang disebut al-wadj, yang bersambung dengan jantung, urat pembuluh darah besar yang ada di leher yang bersambung dengan jantung, yang dipersyaratkan harus terpotong dalam penyembelihan. Ya, yang dipersyaratkan harus terpotong dalam penyembelihan, dua urat leher pembuluh darah besar yang ada di leher itu yang dimaksud al-warid, al-warjan, dua, ya, ada dua urat tersebut, pembuluh darah tersebut yang sebenarnya jantung, dipersyaratkan harus terpotong dalam penyembelihan. Ya, jika itu terpotong dalam penyembelihan dipastikan tidak akan hidup karena itu darahnya akan habis. Ya, itu bersambung dengan jantung langsung. Itu hablul warid. Nah, selain hablul warid, dua al-wajd tadi, dua urat pembuluh darah besar yang bersambung dengan jantung itu, ada dua saluran lain di leher. Ya, yaitu al-mari dan al-hulqum. Ya. Ada al-mari dan al-hulqum. Nah, ada saluran makanan, ada saluran nafas Baik. Sempurnanya penyembelian empat-empatnya dipotong, tetapi yang dipersyaratkan dua pembuluh dasar tersebut, pembuluh darah tersebut, yaitu al-warid, hablul warid, al-warjan tersebut. Allah mengatakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kami lebih dekat kepadanya. Telah disampaikan ya ijma' ulama ahli sunnah wal jamaah, ini akidah yang benar, akidah ahli sunnah wal jamaah. Allah subhanahu wa ta'ala dirinya, zatnya, wujudnya di atas, di atas arasy, ya, terpisah dari makhluk. Jadi tidak mungkin yang dimaksud di sini diri Allah ada di dalam diri orang tersebut, yakni setiap hamba, ya, menitis ke dalam, menyatu seperti akidah ululiyah, akidah wahdatul wujud, itu batil dan itu kufur akbar. Nah, itu adalah keyakinan gulat as-sufiyah. Gulat as-sufiyah yakni golongan ekstrim kaum sufi. Maha suci Allah SWT dari yang demikian, ini telah diterangkan. Jadi yang dimaksud di sini adalah malaikat. Telah diterangkan, ya. Naam, sisi maknanya dalam bahasa, karena malaikat itu bekerja, bertugas berdasarkan perintah Allah, mengawal, mengawasi, menjaga hamba tersebut, ya. Oleh karena itu pada kelanjutan ayat, ya, semakin jelas Allah mengatakan id yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimal. Id artinya hina, ketika. Jadi kapan di sini dikatakan bahwa kami lebih dekat kepadanya dari urat lehernya, yakni malaikat kami, kapan? Ketika malaikat itu yatalaqqal mutalaqqiyan, mengambil, menerima, ya, dua malaikat yang bertugas mengambil, menerima untuk mencatat setiap amalan hamba tersebut, anil yamin wa anil shimal, satu di kanan, satu di kiri. Qa'id, apa makna qa'id? Standby. Standby, selalu siap, ya, bersamanya. Jangan dicari, mana malaikatnya? Mana malaikat? Ghaib. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemampuan kepada dua malaikat tersebut sehingga dia bisa mencapai, ya, bagian dalam hamba itu, bukan hanya mencatat ucapannya, perbuatannya, bahkan isi kalbunya, isi hatinya, niat-niatnya dicatat, tahu malaikat apa yang diniatkan, niat baik, niat jelek, malaikat tahu. Ya, jadi di sebagaimana dipertegas oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam tafsir surat Qaf, Allah tidak mengatakan alal yamin wa alal shimal, bukan mengatakan di, ya, alal yamin wa alal shimal, posisi di sebelah kanan, posisi di sebelah kiri, bukan, tetapi anil yamin wa anil shimal, dari kanan, dari kiri, dari kanan, dari kiri. Yani dua malaikat itu selalu standby bersamanya, ya, dari kanan, dari kiri, untuk mengawasinya, untuk mencatat apa saja yang muncul darinya. Dan malaikat itu punya kemampuan dengan kekuasaan Allah mencapai sampai mengetahui isi kalbunya. Jadi bukan hanya luar, bukan hanya di luar, di sebelah kanan, sebelah kiri, tapi dari kanan, kiri, sampai ke isi kalbunya sekalipun diketahui. Ma yalfidhu min qawlin illa ladahi raqibun atid, tidaklah hamba itu melafadzkan suatu qaul, ucapan, illa ladaihi, kecuali di sisi hamba itu raqib atid, dua malaikat penjaga dan pencatat itu raqib, raqib artinya selalu mengawasinya, atid hadir, selalu hadir bersamanya, tidak pernah meninggalkannya. Ada khilaf di antara ulama, apakah yang dicatat oleh malaikat itu yang terkena hukum saja, ucapan baik, ucapan jelek, perbuatan baik, perbuatan jelek. Bagaimana dengan ucapan-ucapan lagu, perbuatan lagu, ya, yang tidak mengandung kebaikan, tidak mengandung kejelekan, ya? Ada khilaf di antara ulama. Ada sebagian ulama berpendapat semuanya dicatat. Apa saja yang dia ucapkan, tidak ada yang dilewatkan. Sesuai dengan keumuman makna ayat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladai raqibun atid. Ini qawl, ucapan di sini. Nakirah fi siyaqi nafi. Ma yalfidhu min qawl. Tidaklah dia mengucapkan suatu ucapan apapun, meliputi seluruh ucapan. Ya, ucapan lewat yang tidak terkena konsekuensi hukum, pahala atau dosa, dicatat semua. Namun pada, ya, pada masalah pembalasan, Allah Subhanahu wa taala, ganjaran yang Allah berikan tidaklah dibalas, diganjar, kecuali ucapan baik, ya, dan ucapan jelek. Ada pula riwayat, wallahu a'lam, datang riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang menjelaskan bahwa semuanya dicatat oleh malaikat. Kemudian saat dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Kamis, ya karena telah datang hadis yang menjelaskan dalam Sahih Muslim bahwa setiap hari Senin dan Kamis itu dilakukan pelaporan. Ya. Malaikat yang mencatat, melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala catatan amal setiap hamba yang dia awasi, yang dia jaga. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, malaikat itu mencatat segala yang diucapkannya, kebaikan, kejelekan, dan ucapan yang tidak mengandung kebaikan dan kejelekan, sampai ucapan misalkan dia mengatakan akal, ya, saya makan, wa syaribtu, saya minum, dhahabtu waji'tu, saya pergi, ya, saya datang, ra'aitu, saya melihat, itu kan semua tidak ada konsekuensi hukum padanya, tidak mengandung kebaikan dan kejelekan, ucapan lewat gitu. Dicatat tadi, ya, hatta idza kana yaumul khamis, kemudian sampai jika tiba hari Kamis, ya, uridu qawluhu wa 'amaluhu, ucapannya dan amalnya dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, fa uqirra minhu ma kana fihi min khair aw syarr wa ulqiya sa'iruh aw fa uqirra minhu ma kana fihi min khair aw syarr wa alqa sa'iruh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkan yang dicatat tersebut yang mengandung, ya, kebaikan, kejelekan, yang ada konsekuensi hukumnya, yang akan dibalas, kebaikan, ya, atau kejelekan, itu yang ditetapkan di catatan itu, di kitab hamba itu. Nah, dan yang lainnya dibuang, dihapus. Nah, fadzalika qaulu ta'ala, kata Ibn Abbas, itulah Makna firman Allah Ta'ala dalam surat Ar-Ra'd ayat 39. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 39. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Allah menghapus apa saja yang Allah kehendaki dan menetapkan. Yakni yang ada di tangan malaikat. Yang dihapus tadi, sudah kalian dengar, ucapan-ucapan lewat yang tidak ada konsekuensi hukum, kebaikan dan kejelekan padanya, dan tidak akan dapat balasan. Wa yuthbit, dan Allah menetapkan ucapan dan perbuatan yang ada balasannya, yang mengandung kebaikan atau kejelekan. Wa indahu ummul kitab, dan di sisi Allah ada ummul kitab, kitab induk, Allahul Mahfuz. Adapun yang di dalam Allahul Mahfuz, semuanya tercatat dan tidak terhapus. Ya, semuanya telah tercatat 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi, bahwa hamba ini akan mengucapkan ini, mengerjakan ini, ya, tercatat di sana, dan itu tidak terhapus selamanya sejak dicatat. Adapun di catatan, kitab catatan hamba yang dicatat oleh malaikat yang bertugas ini tadi, karena ini nanti yang akan dibagikan di hari kiamat. Ya, akan dibagikan nanti di hari kiamat. Dan dia akan dibalas berdasarkan apa yang tertera di situ. Jadi yang ditetapkan hanya yang mengandung kebaikan dan kejelekan. Nah, sebagaimana dalam surat Al-Isra, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqih. Setiap orang kami haruskan, ya, apa saja yang muncul darinya, ucapan dan perbuatan, atas dirinya akan dibalas dia. Naam. Wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Kami akan keluarkan untuknya kitab, yaitu kitab catatan amalannya yang telah dicatat di dalamnya selama hidupnya oleh malaikat, yang dia akan dapati di situ tertera seluruh kebaikan dan kejelekan yang pernah dia ucapkan atau dia perbuat. Naam. Riwayat dari Ibnu Abbas tadi dikeluarkan oleh Ibnu Abi Hatim dan yang lainnya. Wallahu a'lam. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa yang dicatat, jadi malaikat itu sudah menyaring sendiri mana yang dicatat, mana yang tidak. Jadi yang dicatat oleh malaikat, dua malaikat itu hanya ucapan, perbuatan yang mengandung kebaikan atau mengandung kejelekan yang terkena konsekuensi hukum, akan dibalas. Adapun yang ucapan lewat yang dicontohkan tadi, saya makan, saya minum, saya pergi, saya datang, misal itu memang tidak dicatat. Itu pendapat yang kedua. Tetapi jika kita kembali kepada dalalah al-alfaz, penunjukan lafaz, kita mendapati secara kaidah nakirah fi siyaqi an-nafi, nakirah qaul, di sini nakirah pada siyaq konteks kalimat nafi, ma yalfidu min qaulin, tidaklah dia melafadzkan suatu ucapan menunjukkan umum. Seperti ya, makna yang datang dari Ibnu Abbas yang telah disampaikan tadi. Nah, Ibnu Utsaimin pun mendukung pendapat itu. Wallahu a'lam. Berikutnya yang ingin kita pahami di sini adalah dua malaikat tersebut mencatat, ya, di kanan, di kiri. Nah, menegaskan kembali apa yang telah disampaikan dan datang dari sebagian salaf mengatakan malaikat yang kanan mencatat yang baik, malaikat yang di kiri mencatat yang jelek. Nah, makna ini, riwayat seperti ini telah datang dari Mujahid, di antaranya dari Mujahid dan dari Al-Hasan Al-Basri, dikeluarkan oleh Ibnu Jarir. Nah, datang riwayat dari Mujahid dan dari Al-Hasan Al-Basri, dikeluarkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya. Malakun an yamini wa akhar an yasari, satu malaikat dari kanan, malaikat yang lain dari kiri. Fa ammal ladhi an yamini, hadapun yang dari kiri, fa yaktubul khair, yang mencatat yang baik. Wa ammal ladhi an shimali, faktubus syarr, adapun yang dari kiri mencatat yang jelek. Naam. Berikutnya yang juga kita ingin fahami mengenai jumlah malaikat itu. Di sini telah dikatakan jumlah malaikat itu dua. Satu mencatat dari kanan, satu mencatat dari kiri. Ya. Tetapi telah kami sampaikan pada pertemuan sebelumnya mengacu kepada hadis Abu Hurairah muttafaq alaihi tentang berita malaikat yang menjaga Bani Adam dan mengawasi amalan mereka bergantian. Ya. Ada malaikat malam, ada malaikat siang. Nah, pada tafsir ayat ini, idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali fa'id, Ibnu Jarir juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan wakkalallahu ala bni Adam, Allah menugaskan atas setiap Bani Adam hafidhaini, hafidhaini fil lail wa hafidhaini fil nahar, dua penjaga di malam hari dan dua malaikat penjaga di siang hari. Yahfadhani alaihi amalah, kedua malaikat itu menjaga mengawasi atasnya amalannya. Wa yaktubani atharah, dan mencatat ya yang muncul darinya, dari ucapan dan perbuatannya. Amalannya di sini ucapan dan perbuatannya. Yang datang dari Ibnu Abbas ini semakna dengan hadis yang telah disyaratkan tersebut. Dan itu adalah pendapat jumhur ulama, aktsarul ulama, mayoritas ulama, mereka memahami hadis tersebut demikian. Sebagaimana kata Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Minhaj fi Syarh Muslim, dalam kitab Al-Minhaj Syarh Muslim, An-Nawawi menukil bahwa itu adalah pendapat mayoritas ulama, bahwa malaikat yang dimaksud di hadis itu adalah Al-Hafadhah Al-Kuttab. Al-Hafadhah Al-Kuttab, malaikat penjaga, pencatat. Wa inna alaikum lahafilin, sesungguhnya atas kalian semua ada malaikat penjaga, kiraman katibin, yang mulia, malaikat yang mulia dan mencatat. Ya'lamuna ma taf'alun, mengetahui apa yang kalian kerjakan. Hadis tersebut telah disampaikan, yaitu hadis Abu Hurairah muttafaqun alaih, Nabi bersabda yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar, bergantian pada kalian malaikat di malam hari dan malaikat di siang hari. Fayajtami'una fi salatis subhi, para malaikat itu berkumpul di salat subuh, wa salatil asri, dan di salat asar. Ya, berkumpul di masjid-masjid yang ditempati salat berjamaah oleh kaum muslimin. Disitulah waktu pergantiannya. Disitulah waktu pergantiannya. Malaikat malam bertugas dari asar sampai subuh. Jadi turun di waktu asar untuk bertugas menyebar, menjaga, mengawasi dan mencatat setiap insan yang merupakan bagiannya, jatahnya untuk dia jaga. Dia akan bertugas sampai subuh. Jadi dari setelah salat asar sampai subuh dicatat. Setelah itu dia naik. Ya. Naik. Melaporkannya kepada Allah SWT. Nah, di waktu sholat subuh itu malaikat siang turun untuk mengganti. Naik malaikat malam. Ya, sholat subuh itu bergantian malaikat siang yang bertugas dari subuh sampai asar. Di waktu asar, malaikat siang ini yang naik melapor. Ini lagi yang turun. Begitu terus bergantian setiap hari. Yata'aqabuna fikum malaikatum billaili wa malaikatum binnahari. Bergantian pada kalian malaikat malam dan malaikat siang. Fajtami'una fi sholatis subhi wa sholatil asr. Maka mereka berkumpul di waktu sholat subuh dan sholat asar. Fayas'alul ladina batu fikum wa huwa a'lam. Dan kemudian Allah bertanya kepada malaikat malam yang bersama kalian sepanjang malam, wa huwa a'lam, sementara Allah lebih tahu daripada malaikat itu. Tetapi Allah bertanya kepada mereka ta'abbudan. Ya, malaikat itu menjawab sebagai bentuk pertanggungjawaban ibadah mereka menaati perintah Allah SWT melapor sesuai yang ditugaskan. Kaifa taraktum ibadi? Bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku? Fayaqulun, malaikat yang bertugas di malam melapor, atainahum wa hum yusallun, kami datangi mereka sementara mereka sedang salat. Wa taraknahum, kami datangi mereka sementara mereka sedang salat, yaitu di waktu asar tadi, salat asar. Wa taraknahum wa hum yusallun, dan kami tinggalkan mereka wa hum yusallun, yakni subuh naik meninggalkan mereka sementara mereka sedang sholat. Nah, untuk melapor mereka malam. Dan kita sebaliknya mereka siang, ya, mendatangi, yaitu di subuh dan karena mereka sholat naik, ya, di waktu asar dalam keadaan mereka sholat. Begitu. Itulah makna hadis Abi Musa al-Ash'ari dalam Sahih Muslim. Potongan hadis yang kita inginkan dari hadis tersebut, yaitu Allah mengatakan yarfa'ullah, Nabi alaihi wasallam mengatakan hadis Abi Musa al-Ash'ari dalam Sahih Muslim, potongan hadis yang diinginkan, mahallus syahid, yang menjadi syahid dalil masalah ini, kata Nabi alaihi wasallam yarfa'ullahu amalal laili qabla an-nahar. Allah mengangkat amalan malam sebelum datang siang. Apa maksudnya? Kalian sudah paham tadi pada hadis Abu Hurairah muttafaq alaih sebelumnya. Allah mengangkat amalan malam sebelum siang. Karena malaikat malam, ya, malaikat malam naik melapor, ya, di waktu sholat subuh. Jadi masih subuh, belum siang. Belum terbit matahari maksudnya. Nah, amalan malam sudah diangkat catatannya untuk dilaporkan. Wa amalan nahari qabla lail, dan Allah mengangkat amalan siang sebelum malam karena malaikat yang bertugas di siang hari dari subuh sampai asar di waktu salat asar naik melapor. Jadi belum datang malam karena belum terbenam matahari. Amalan siang sudah diangkat di waktu asar sebelum terbenam matahari, jadi sebelum malam. Amalan nahar qabla lail, dan Allah mengangkat amalan siang sebelum malam. Bisa dipahami? Inilah yang kami katakan tadi, sebenarnya ada khilaf di antara ulama dalam memahami dua hadis ini. Malaikat yang bergantian itu untuk menjaga dan mengawasi Bani Adam, apakah yang dimaksud, ya, adalah idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id, dua malaikat penjaga dan pencatat, ya, dari kanan dan kiri pada ayat yang sedang kita bahas, yang disebutkan pada ayat yang lain wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ataukah malaikat yang dimaksud pada dua hadis itu lain? Telah kami nukil tadi dari An-Nawawi bahwa mayoritas ulama, kata An-Nawawi dalam Syarah Muslim, qala al-Qadhi Iyad rahimahullah, kata al-Qadhi Iyad rahimahullah, al-Adhharu yang lebih tampak maknanya dari hadis ini, wa qawlul aktsarin, dan pendapat mayoritas ulama, jumlah terbanyak ulama, anna haula'il malaikata, bahwa malaikat-malaikat yang dimaksud di situ di hadis ini, humul hafadatu al-kuttab, mereka adalah malaikat penjaga yang mencatat amalan Bani Adam. Nah, ini pendapat ini sejalan dengan riwayat dan datang dari Ibn Abbas yang telah anda bacakan tadi, yang diriwayatkan dari Ibnu Jarir. Ibn Abbas mengatakan, hafidhaini, dua malaikat di malam hari, dua malaikat di siang hari. Nah, yang mencatat amalannya. Berdasarkan ini, berarti totalnya setiap orang, ya, empat malaikat yang bergantian, dua-dua. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id, ya, pasangan dua malaikat kanan kiri di siang hari, dari subuh sampai asar. Kemudian bergantian, ya, pasangan malaikat dua lagi yang lainnya dari asar sampai subuh. Terus seperti itu, ya, sampai orang itu wafat. Ditutup catatan amalnya dan disimpan, nanti dikeluarkan di hari kiamat. Itu tadi pada ayat yang dibacakan dalam surat Al-Isra, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi, setiap orang kami akan haruskan, ya, dia mendapat balasan seluruh amalan yang muncul darinya. Ya, dia tidak akan lepas dari ganjarannya. Anukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Kami akan keluarkan untuknya kitab. Nah, ini tadi kitab ini tadi yang selama hidupnya dicatat. Nah, dia dapati dalam kitab itu. Kitab itu ditebarkan, yakni disebar, dibagikan ke masing-masing pemiliknya. Iqra' kitabak, baca sendiri kitabmu. Kafa bi nafsikal yawma hasiba, cukup dirimu sendiri yang menghisab dirimu. Kamu lihat semua ada yang di situ. Dan sudah kita dengar tadi, ya, bahwa yang tercatat di situ tersisa apa? Jika memang yang dicatat semua, tapi ada yang dihapus, yang disisakan apa? Yang kebaikan dan yang mengandung kebaikan dan kejelekan saja, dia akan dibalas. Adapun yang tidak mengandung konsekuensi balasan, tidak. Ada satu lagi malaikat, satu, yang ini tidak pernah berpisah, yang tidak pernah berpisah dengan insan, yang ini tidak bergantian. Qorin namanya Qorin, pendamping. Ini datang dalam hadis Abdullah ibn Mas'ud, riwayat Ahmad dalam musnadnya dan riwayat Muslim dalam sahihnya. Hadith Ibn Mas'ud, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin, tidak ada satupun dari kalian, illa kecuali, wa qad wukila bih, kecuali benar-benar telah diwakilkan atasnya, yakni ditugaskan atasnya, qarinuhu minal jin, qarin, pendampingnya dari jin, setan, wa qarinuhu minal malaikah, dan qarin, pendampingnya dari malaikat. Satu qarin, pendamping setia ini, tidak pernah meninggalkan dia, tapi setianya kepada kejelekan, terus membisiki kepada kejelekan, terus membisiki untuk berbuat jelek, terus menggoda untuk berbuat jelek, korin yang dari jin, dari setan dia. Nah, Qorin yang satunya, teman setia yang satunya dari malaikat, sebaliknya terus menasihati dia, mengajak dia untuk berbuat baik. Jadi ini bersaing. Satu qorin setan lalu mengajak kepada yang jelek, satu qorin dari malaikat lalu mengajak kepada yang baik. Qalu, para sahabat bertanya kepada Nabi, "Wa iyyaka ya Rasulullah, dan kamu juga wahai Rasulullah juga punya qorin?" Ada juga qorin dari kalangan jin? "Wa iyyai," kata Nabi, qal, "wa iyyaya," dan saya juga ada. "Illa annallaha a'anani 'alaihi." Hanya saja annallaha, sesungguhnya Allah, a'anani 'alaihi, menolong aku atas qorinku yang dari kalangan jin itu, fa aslama, sehingga dia masuk Islam. Ya. Ada dua riwayat sebenarnya. Ada riwayat mengatakan fa aslamu, Allah menolong aku atasnya sehingga aku selamat dari bisikan jeleknya. Nah, itu riwayat lain. Riwayat yang pertama, fa aslama, jin itu masuk Islam. Makanya jangan bingung, karena di awal Nabi mengatakan qorinuhu minal jin. Nabi tidak mengatakan qorinuhu minas syaiton. Qorinuhu minal jin, qorin pendamping dari jin. Wa qorinuhu minal malaika, dan pendamping dari malaika. Bangsa jin sama dengan manusia, ada yang beriman, ada yang kafir. Yang kafir itulah yang disebut setan. Jadi tidak ada sekali di sini ketika Nabi mengatakan fa aslama, dia masuk Islam. Jadi jin itu masuk Islam, bukan setan berarti. Jin mukmin. Selain Nabi, ya, setan korinnya. Dan terus menggodanya, membisiki kejahatan. Nah, fa aslama, maka dia masuk Islam, fala ya'muruni illa bi khair. Maka korinku yang telah masuk Islam itu tidaklah memerintahkan kepadaku kecuali kebaikan. Nah, dan riwayat, kelanjutan riwayat ini mendukung riwayat yang mengatakan, meriwayatkan fa aslama, dia masuk Islam. Kenapa? Karena dikatakan fala ya'muruni illa bi khair, maka qorin jinku itu tidaklah memerintahkan aku kecuali kepada kebaikan. Jika dia setan, tidak mungkin memerintahkan kepada kebaikan. Meskipun Nabi ditolong oleh Allah menghadapi bisikannya. Tetapi ketika dikatakan bahwa tidaklah dia memerintahkan aku kecuali kebaikan, berarti memang masuk Islam dia. Jin itu masuk Islam. Nah, jadi hendaknya kita menyadari sekarang bahwa masing-masing kita memiliki qorin. Ada qorin dari malaikat yang selalu membisiki, mengajak, menasihati untuk berbuat baik. Dan ada qorin dari jin, yakni setan. Kecuali Nabi, qorin jinnya jadi muslim, mukmin, jadi bukan setan. Nah, selainnya setan selalu yang membisiki kepada kejahatan. Qorin yang ini selain empat malaikat yang berpasang-pasangan, dua-dua yang bergantian, ya, bertugas di malam hari dan siang hari yang telah kita bahas sebelumnya. Oleh karena itu, ana mendapati ucapan salah satu ulama salaf yang dinukil oleh Ibnu Rajab dalam kitab Fathul Bari yang menyimpulkan semua ini, yaitu ucapan Abdullah Ibnu Mubarak. Ucapan Abdullah Ibnu Mubarak dinukil oleh siapa? Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam Fathul Bari Syarh Sahih Bukhari. Kata Abdullah ibn al-Mubarak, wukila bibni Adam khamsatu amlak. Wukila bibni Adam khamsatu amlak. Ditugaskan untuk menjaga, mengawasi ibnu Adam lima malaikat. Lima malaikat. Malakal lail. Malakal lail. Bi alif tasniyah. Alif tasniyah. Malakal lail. Ketika dibaca alif tasniyahnya tidak disebutkan karena bersama dengan al, ya. Malaka, ini malaka al lail. Malakal lail, dua malaikat malam. Wa malaka an-nahar, jadi malakan nahar, dua malaikat siang. Jadi empat. Kata Abdullah bin Mubarak setelah mengatakan malaikat lail wa malaikat nahar, dua malaikat malam, dua malaikat siang, kata beliau yaji'ani wa yadhhabani. Ya. Yaji'ani wa yadhhabani. Dua malaikat malam, dua malaikat siang ini yaji'ani, datang. Keduanya datang, wa yadhhaban, dan keduanya pergi. Nah, ya tadi. Malaikat lail, dua malaikat malam yang bertugas mengawasinya di malam hari. Ya, datangnya kapan? Salat Asar. Wa yadhhaban, dan pergi salat subuh. Malaikat nahar, malaikat petugas siang, yaji'an, datangnya di salat subuh, yadhhaban, perginya di salat Asar. Kemudian kata Ibnu Mubarak selanjutnya, setelah yaji'ani wa yadhhabani, keduanya datang dan pergi. Kata beliau selanjutnya, wal khamisu, dan yang kelima, la yufariquhu lailan wala naharan. Dan yang kelima, tidak pernah meninggalkannya, tidak pernah berpisah dengannya malam dan siang, terus bersamanya. Yaitu apa? Yang kelimanya apa tadi? Qorin. Di hadis Ibnu, hadis apa? Hadis Ibnu Mas'ud tadi. Bahwa setiap orang ada qorin dari jin dan qorin dari malaikat. Yang kelima ini, wal khamisu la yufariku laila wala nahara, yang kelima tidak meninggalkannya malam dan siang. Nah. Jelas ya? Jadi setiap orang ada berapa malaikatnya Umar? Umar. Setiap orang ada berapa malaikatnya menjaganya? Kata Abdullah bin Mubarak, setiap orang ada berapa malaikatnya? Antum pilih ya. Empat atau dua? Pilih. Berapa? Dua. Nah. Nah, coba Fauzan. Empat apa dua? Empat. Nah. Berapa? Dua. Hah? Dua. Coba. Satunya lagi. Dua. Semuanya jawabannya sama karena main-main. Nah, dari tadi main-main. Coba kita lihat yang tidak main-main ya. Hah. Berapa Yusuf? Lima itu kan? Jawabannya benar karena dia memperhatikan, tidak main-main. Lima. Nah. Malaikat malam berapa? Empat malaikat itu pasangan dua. Dua pasang bertugas di malam hari, dua pasang bertugas siang hari. Itu terus bersama dia atau bergantian? Bergantian. Dua pasang malaikat yang bertugas menjaga di malam hari, kapan datangnya? Salat Asar. Kemudian diganti oleh dua pasang malaikat yang akan bertugas siang hari di waktu salat subuh. Terus begitu. Adapun yang kelima, qorin namanya, itu selamanya bersamanya sampai dia mati. Jelas? Nah. Wallahu a'lam. Ini dulu yang bisa saya sampaikan. Kita lanjut di pertemuan berikutnya insyaallah. Subhanallahi walhamdulillah.